الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ayuhal ikhut fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dhawil kitab wa sunnah. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, al-babu sadis, bab yang ke-6, fi sujudi sahwi wa tilawati wa syukur. Penjelasan tentang sujud sahwi, sujud tilawah, demikian pula sujud syukur. Wa fihi masail, dan dalam permasalahan ini ada hal-hal yang di dalamnya terdapat beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi mashru'iyyati sujudis sahwi wa asbabih, penjelasan tentang disyariatkannya sujud sahwi dan sebab-sebab disyariatkannya melakukan sujud sahwi di dalam salat. Wal muradu bihi, yang dimaksud sujud sahwi, as-sujudul matlubu fi akhiris salati, sujud yang dituntut untuk dikerjakan pada akhir salat. Pada akhir salat, yang nanti akan diterangkan bahwa terkadang dikerjakan sebelum salam dan terkadang pula dikerjakan sesudah salam. Yang jelas bahwa sujud sahwi tidak dilakukan kecuali di penghujung salat, sebelum salam atau sesudah salam. Jadwalan linaqsin fiha aw ziyadatin aw syakkin, untuk menyempurnakan kekurangan yang terdapat di dalam salat tersebut, atau penambahan, atau disebabkan karena adanya keraguan. Di sini beliau menyebutkan 3 hal yang menyebabkan disyariatkannya sujud sahwi. Yang pertama yaitu karena kurang dalam melakukan sesuatu, atau yang kedua karena melebihi melakukan satu gerakan tambahan, dan yang ketiga karena ragu di dalam sholatnya, apakah dia telah melaksanakan sholat 2 rakaat atau 3 rakaat dan yang semisalnya. Maka ini disebut sujud as-sahwu. Jadi tujuan dari sujud sahwi adalah untuk menyempurnakan yang kurang, disebabkan karena kelalaian atau seorang yang lupa di dalam sholatnya. Dan as-sahwu yang dimaksud di sini adalah as-sahwu fis shalah. As-sahwu fis shalah, bukan as-sahwu anis shalah. Berbeda antara as-sahwu fi dengan as-sahwu an. As-sahwu fi, seseorang yang melakukannya tanpa dia sengaja, yang menyebabkan dia lupa atau lalai. Maka as-sahwu fi shalah, sahwu di dalam salat, ini dialami oleh seluruh manusia, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang akan kita sebutkan dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga manusia biasa, kadang-kadang keliru seperti kelirunya manusia, kadang-kadang beliau lupa seperti lupanya manusia. Maka yang seperti ini seorang tidak terkena dosa karena dia lupa. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana, Wahai Rabb kami, jangan engkau menyiksa kami disebabkan karena kami lupa atau kami keliru. Inna Allah tajawaza li'an ummati al-khata' wal-nisyan wa mastukrihu alaih. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dari umat, umat ini kekeliruan, lupa dan sesuatu yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Ini as-sahwu fis salah. Adapun as-sahwu anis salah, maka ini tercela. Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Adapun as-sahwu anis salah ini kesengajaan, sengaja melalaikan salatnya, sengaja mengakhirkan sholatnya sehingga keluar dari waktunya, menelantarkan sholat, maka ini yang tercela, yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka as-sahwu yang dimaksud adalah as-sahwu fis sholati. Maka di sini akan disebutkan hukum-hukum berkenan tentang sujud sahwu. Wa sujudus sahwi masyru'un, dan sujud sahwi merupakan amalan yang disyariatkan. Diqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Apabila salah seorang kalian lupa, maka hendaknya dia sujud dua kali sujud. Dua kali sujud. Rawahu al-Imam Muslim. ولفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي بيانه. Demikian pula berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Jadi disyariatkan yang sujud sahwi itu berasal dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وقد اجمع اهل العلم على مشروعيه سجود السهو, dan telah sepakat para ulama tentang disyariatkannya melakukan sujud sahwu. واسبابه الزياده والنقص والشك. Adapun sebab disyariatkannya sujud sahwi, yang pertama menambah, yang kedua mengurangi amalan sholat, yang ketiga ragu di dalam sholatnya. Al-masalah tsaniyah, permasalahan yang kedua, mata yajibu, kapankah sujud sahwi itu diwajibkan. Yajibu sujudu sahwi lima ya'ti. Sujud sahwi itu diwajibkan dalam beberapa keadaan berikut ini. Yang pertama, idza zada fi'lan min jinsis salati. Apabila dia menambah amalan, perbuatan yang itu dari jenis salat, dari jenis yang sama dengan gerakan salat. Ka yazida ruku'an, seperti misalnya dia menambah ruku'. Dia menambah ruku'. Dia telah i'tidal, selesai ruku' dia i'tidal, dia menyangka bahwa dia berdiri dan belum ruku', maka dia ruku' lagi. Seperti keadaan seorang mengerjakan sholat al-kusuf, sholat gerhana, dia sudah ruku' lalu dia ruku' lagi. Ya, jadi dia menambah gerakan, yang gerakan itu dari jenis sholat tersebut, rukuknya atau sujudan, atau dia menambah sujud satu rakaat dia tiga kali sujud, atau qiyaman, atau menambah berdirinya, atau qu'udan, menambah duduknya, walau qadra jilsatil istirahah, meskipun sekadar yang sebentar, yakni seperti orang yang duduk istirahat, dia menambah dari jenis sholat, perbuatan dari jenis sholat tersebut. Sebab apabila dia sengaja, maka batal sholatnya. Dia sengaja menambah ruku', bukan karena lupa, dia sengaja, batal sholatnya. Sengaja menambah ruku', sengaja menambah sujud, sengaja menambah berdiri, sengaja menambah duduk, menyebabkan batalnya sholat. Namun karena dia melakukannya bukan karena kesengajaan, namun karena lupa, dimaafkan. Namun yang wajib baginya adalah melakukan sujud sahwi. Li hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan shalla bina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam khamsan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memimpin kami dalam sholat berjamaah. Beliau sholat hingga 5 rakaat. Beliau melaksanakan sholat 5 rakaat. Tidak ada sholat wajib yang jumlah rakaatnya 5. Falamma fatala minas sholati tawashwashal qawmu bainahum. Tatkala beliau selesai sholat, maka tawashwashah. Tawashwashah yakni ribut. Ya. Maka kaum pun diantara mereka ribut. Yang ini berbicara dengan temannya, yang lainnya lagi berbicara. Membicarakan tentang kejadian sholat yang mereka kerjakan. Yang jumlahnya 5 rakaat. Faqala, maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, masya'nukum, ada apa dengan kalian? Faqalu, ya Rasulullah, hal zina fi sholati syait? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ada penambahan sholat? Ada penambahan amalan sholat? Qala la, kata beliau, tidak sama sekali. Qalu fa innaka sallaita khamsan. Mereka pun mengatakan, kamu mengerjakan sholat 5 rakaat. Famfatala fasajada sajdatain. Maka beliau kembali. Ya, ini kembali dengan posisinya beliau menghadap kiblat. Kembali menghadap kiblat. Lalu beliau sujud 2 kali sujud. Tsumma sallama. Kemudian setelah itu beliau salam. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansawun. Sesungguhnya aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Aku lupa seperti kalian lupa. Aku lupa seperti kalian lupa. Maka ini dalil. Demikian pula dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau lupa, manusia biasa. Beliau sahu. Maka tidak ada yang mengingkari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat manusia dalam hal lupa, kecuali kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah, mereka meyakini bahwa imam-imam mereka itu maksum, dalam artian tidak pernah melakukan kekeliruan dan kelupaan. Mereka meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian pula. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh imam-imam mereka yang berjumlah 12 imam dalam versi agama Syiah, setiap perkataan imam maka itu diyakini benar. Setiap apa yang diucapkan oleh imam atau yang dilakukan oleh imam sama seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada lupanya. Tidak ada kelalaiannya. Bagi mereka ucapan Ja'far as-Shadiq sama seperti ucapan Ali bin Abi Thalib. Ucapan Ali bin Abi Thalib sama seperti ucapan Rasulullah. Ucapan Rasulullah sama seperti ucapan Jibril. Ucapan Jibril sama seperti firman Allah. Jadi tidak ada kelirunya sama sekali. Dan ini batil. Ya. Bahkan di kalangan sebahagian para tokoh-tokoh Syiah pun ada yang menetapkan bahwa Rasulullah kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa. Nah, dan hal yang seperti itu tidak bisa dipungkiri. hadis-hadis yang mutawatir datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Apabila salah seorang kalian sujud, apabila salah seorang kalian lupa, maka hendaknya dia sujud dua kali sujud. Rawahu Muslim. Fa idza alima bi ziyadati wa huwa fi shalah wajaba alaihi al-julus ahala ilmi. Maka apabila dia mengingat, mengetahui bahwa dia telah menambah amalan sholat sementara dia sedang sholat, maka wajib baginya duduk pada saat dia mengetahui. Jadi misalnya dia sholat zuhur, semestinya dia duduk tasyahud, maka dia masih berdiri. Dia berdiri. Nah, pada saat dia berdiri, kemudian dia rukuk. Pada saat rukuk, dia mengingat bahwa ternyata ini sudah rakaat yang kelima. Kapan dia mengingat, dia harus langsung duduk, ya, langsung duduk, tidak mendatangkan amalan-amalan yang lain, karena ini sudah penambahan. Maka dia harus langsung duduk. Kapan dia mengingatnya, di dalam sholat. Dan apabila dia belum tasyahud, maka dia tasyahud. Apabila dia telah tasyahud, maka dia langsung duduk, lalu kemudian membaca wirid-wirid akhir sholat, lalu kemudian salam. Ya, lalu kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Jadi kapan dia mengetahui bahwa dia telah menambah di dalam sholatnya, maka dia langsung duduk, ya, kembali kepada keadaan akhir dari sholatnya. Hatta law kana fi athna'i ruku', meskipun di saat dia sedang ruku', begitu dia mengingat bahwa dia telah menambah rakaat, dia harus, ya, pada posisi duduk, ya, untuk menyelesaikan sholatnya. Li'annahu law istamarra fi ziyadati ma ilmihi lazada fi sholati syai'an 'amdan. Sebab kalau dia melanjutkan padahal dia mengetahui bahwa dia sudah menambah amalan sholat, lalu dia melanjutkannya dengan sengaja, wa hadza la yujuz, ini tidak diperbolehkan. Yang demikian tidak diperbolehkan. Jadi kapan dia mengingat, maka dia dia langsung duduk. Ya, apabila dia telah menambah ke rakaat yang kelima. Hal ini berbeda keadaannya dengan seorang yang meninggalkan tasyahud awal. Nanti akan kita jelaskan bahwa seorang kalau meninggalkan tasyahud awal, dia sudah lupa, lalu kemudian dia tidak mengingatnya kecuali apabila dia sudah berdiri, maka dia melanjutkan. Dia tidak perlu kembali untuk duduk tasyahud, namun dia melanjutkan amalannya. Namun berbeda halnya dengan apa yang kita bahas. Ini dia sudah menambah amalan sholat. Karena dia telah menambah amalan sholat, maka dia harus kembali pada posisi akhir. Ya, pada posisi akhir. Yaitu pada saat dia duduk tasyahud. Dalam posisi apapun dia. Apakah dia ketika ruku, ketika i'tidal, ketika berdiri. Dia harus kembali pada posisi akhirnya. Ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.